الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورجعنا كم مسلمين وكم مسلمات yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kenikmatan tersebut kita bisa mengadakan kajian ilmiah ini. Kita bisa bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan amalan menuntut ilmu yang kita lakukan ini benar-benar kita niatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah berkahi. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang selalu kita jadikan sebagai suri tauladan, Nabi yang selalu kita taati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik, dengan ihsan sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sesuatu yang dengannya kita bisa menghadapi cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini dengan baik. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa menyikapi musibah dengan baik, bagaimana agar kita tegar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita sebagai manusia yang hidup di dunia, tidak mungkin bisa menghindari musibah. Musibah harus terjadi di muka bumi. Itu adalah iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus terjadi. Karena dunia ini bukanlah negeri nikmat, tapi negeri yang di dalamnya tercampur antara nikmat dan musibah. Ada kenikmatan, ada juga kesengsaraan. Tidak mungkin ada orang yang hidup selalu dalam kenikmatan, dan tidak mungkin ada orang yang hidup selalu dalam musibah. Dan ini sunnatullah di alam semesta ini. Setiap orang pasti mengalami pasang surut. Roda kehidupan pasti berputar. Kadang orang dalam keadaan baik, kadang orang dalam keadaan buruk. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara-cara agar kita tegar dalam menghadapi musibah. Sebelum kita masuk ke dalam inti kajian kita harus tahu bahwa manusia itu ada 4 tingkatan dalam menghadapi musibah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ada 4 tingkatan manusia dalam menghadapi musibah. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan tidak rela dan tidak sabar terhadap musibah yang terjadi. Tidak rela dan tidak sabar terhadap musibah yang menimpa. Dan ini bisa hanya dalam hati saja. Dia tidak rela, dia tidak sabar, tetapi masih belum kelihatan. Karena apa? Karena tidak relanya ada di hati. Yang mengetahui hal tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa saja ketidakrelaan tersebut dikeluarkan dengan lisannya, dengan memaki-maki pencipta misalnya, na'udzubillah dzalik, dengan menampakkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia tidak rela dengan adanya musibah tersebut. Di antara contohnya adalah dengan mengatakan, "Ya Allah, apa salah kami sampai kami ditimpa musibah ini?" Ini perkataan yang menunjukkan bahwa seseorang tidak rela dengan musibah yang menimpa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha mengetahui, Maha bijaksana, tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali ada sebab yang menjadikan sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang tidak tercela, sehingga tidak pantas bagi seorang makhluk mengatakan, "Wahai ya Allah, apa salah kami, apa dosa kami sehingga kami mendapatkan musibah ini?" Ini kata-kata yang tidak pantas dikatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak sopan, ini tidak ada adabnya. Bisa juga ketidakrelaan dan ketidaksabaran tersebut diwujudkan dalam perbuatan, misalnya dengan merobek-robek baju, mencakar-cakar wajah, menjambak-jambak rambut, merusak barang-barang yang ada di rumahnya. Ini adalah orang-orang yang tidak rela dan tidak sabar dengan adanya musibah yang menimpa dia. Ini tercela. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, "Laisa minna man laqamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang memukul-mukul wajahnya, orang-orang yang merobek-robek bajunya, dan orang-orang yang mengatakan dengan kata-kata orang jahiliyah di zaman dahulu ketika mereka mendapatkan musibah dan tidak sabar. Ya. Ini adalah tingkatan yang paling bawah dan ini tingkatan yang tercela. Orang yang demikian tidak akan selamat dari musibah ditambah dia mendapatkan dosa. Ini orang yang jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh kena musibah, masih tertimpa tangganya, masih berdosa. Ruginya dua kali. Terkadang ada orang-orang yang merasa baik menghadapi musibah, tapi malah terjatuh ke dalam kesyirikan. Contohnya di akhir-akhir ini, setelah banyak musibah, ada orang-orang yang bersedekah kepada laut. katanya memberikan makan ikan. Subhanallah. Kenapa harus pakai kepala sapi? Memberi makan ikan. Ikannya berapa? Kepalanya berapa? Ini orang-orang yang sudah tertimpa musibah, sudah jatuh, masih tertimpa panggil. Justru yang demikian, musibahnya lebih besar daripada musibah gempa, daripada musibah tsunami. Kesyirikan itu lebih besar. Kesyirikan tersebut lebih mencelakai dia daripada musibah yang dia terima berupa gempa, berupa tsunami. Kalau orang kena gempa meninggal, atau orang kena tsunami meninggal dalam keadaan dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia mati syahid. Tapi kalau orang yang demikian, dia rumahnya sudah rusak, kemudian setelah itu melakukan kesyirikan, bisa jadi malah dia masuk neraka. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian, tidak baik dalam menghadapi musibah. Tingkatan yang di atasnya adalah tingkatan orang yang bersabar. Tingkatan bersabar dalam menghadapi musibah. Dan ini banyak bisa dilakukan oleh orang-orang. Banyak orang yang ketika mendapatkan musibah, dia sebenarnya tidak rela dengan musibah itu. Dia ingin musibah itu tidak ada. Dia kurang senang dengan musibah itu, tapi dia bersabar. Dia menata hatinya agar tidak merasa benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar menata hatinya agar dia tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menata lisannya agar tidak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakrelaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengontrol raganya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya masih ada gerundel. Ya. Hatinya ada perasaan yang tidak senang dengan adanya musibah itu, tapi dia bersabar. Ini tingkatan orang-orang yang biasa. Ya. Kebanyakan orang yang dia orang baik, ya. Kebanyakan demikian. Dia berusaha untuk bersabar menghadapi musibah. Tingkatan yang di atasnya adalah tingkatan ridha. Ketika seseorang mendapatkan musibah, dia ridha dengan adanya musibah itu. Dia tidak ada perasaan tidak cocok dengan musibah itu. Tapi dia ridha, dia rela adanya musibah itu. Dia memaklumi adanya musibah itu. Ya. Ini tingkatan yang sudah tinggi. Ridha dengan adanya musibah. Tidak hanya sabar, tapi ridha. Kalau sabar itu tadi ada, masih ada perasaan kurang enak, kurang senang. Tapi kalau ridho tidak ada perasaan itu. Dia benar-benar menerima cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan bersyukur dengan adanya musibah. Allah memberikan musibah kepada dia, malah dia bersyukur. Malah dia senang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi ini tidaklah dimiliki oleh seseorang kecuali karena ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala. kecuali tentang kecuali karena ada dasar-dasar ilmu yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan keburukan untuk manusia, bahwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan-kebaikan untuk dirinya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang banyak kepada dia. Intinya karena ilmu yang banyak, yang tinggi, ilmu yang kuat yang menancap di hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seharusnya kita usahakan. Jadilah orang-orang yang ketika ditimpa oleh musibah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian, ya, kita akan bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan terbaik bagi kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaannya bisa menjadi yang terbaik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Ketika ada kelapangan yang datang kepada dia, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Sebaliknya, apabila ada keadaan yang tidak baik, keadaan yang menghimpit, ada musibah-musibah, maka dia bersabar dan itulah yang terbaik bagi dia. Inilah seorang mukmin yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tegar dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa. Hal itu juga diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullil khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi seorang mukmin yang lemah. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka tidak menyinggung masalah jasmani. Karena apa? Karena yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah masalah rohani. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang jiwanya kuat. Orang mukmin yang jiwanya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi seorang mukmin yang jiwanya lemah. Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Ya. Dan jiwa yang kuat ini bisa kita usahakan walaupun badan kita lemah. Walaupun orangnya cacat. Tapi kalau jiwanya dia kuat, maka itu lebih baik daripada orang yang kekar tapi jiwanya lemah. Inilah Islam. Ya. Dan jiwa yang kuat ini bisa kita usahakan. Ya. Kita berusaha untuk menjadikan kita jiwa mempunyai jiwa yang kuat dalam menghadapi musibah. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa tegar dalam menghadapi musibah, maka ingatlah bahwa musibah yang menimpa kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa tegar, kita bisa menghadapi musibah dengan baik, ingatlah bahwa semua musibah yang menimpa kita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang disusui. Anak kecil yang disusui. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kasih sayang ibu tersebut kepada anak yang sedang disusui. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tawanan-tawanan. Di tengah-tengah tawanan tersebut ada wanita. Wanita tawanan perang. Dia sedang mencari-cari anak kecil untuk disusui. Dan akhirnya dapatlah dia seorang anak kecil yang tawanan juga. Sedang menangis, akhirnya diambillah anak itu. Kemudian disusui oleh ibu yang mencari anak itu. Melihat pemandangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Apakah kalian bisa membayangkan ibu ini melemparkan anaknya ke api?" Maka para sahabatnya menjawab, "Tidak mungkin selama dia masih punya pilihan untuk menyelamatkannya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anak itu. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kita daripada sayangnya seorang ibu kepada anak yang sedang disusui, maka kita harus tahu, kita harus yakin bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan musibahnya kepada kita hanya menginginkan keburukan. Tidak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada hambanya, maka tidak mungkin Allah hanya menginginkan keburukan dari musibah itu. Pasti ada banyak kebaikan di dalam musibah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Bisa saja kita membenci musibah padahal musibah itu lebih baik bagi kita. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut. Kalau kita terapkan dalam musibah, bisa saja kita membenci musibah padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada musibah itu. Ketika kita berpikir demikian, maka kita akan tegar menghadapi musibah. Kita akan tenang, kita akan menghadapi musibah dengan baik. Yang kedua, ingatlah bahwa musibah hal biasa. Agar kita tegar dalam menghadapi musibah, ingatlah bahwa musibah itu hal biasa. Semua orang pasti mengalami musibah, hal biasa. Kalau kita menganggap musibah itu hal yang luar biasa, maka kita akan merasa kecil di hadapan musibah itu. Berbeda ketika kita menganggap bahwa musibah ini biasa, maka kita akan mudah menghadapi musibah tersebut dengan baik. Kita akan menganggap musibah tersebut hal yang kecil dan pasti berlalu, sehingga kita bisa menghadapinya dengan tegang. Hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika menghibur orang yang terkena musibah. Di antara doa atau ucapan yang disyariatkan untuk kita baca, untuk kita sampaikan kepada orang yang terkena musibah, misalnya ada kerabatnya yang meninggal, kita disunahkan untuk membaca Inna lillahi ma'a'ta wa lahu ma akhad wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya yang Allah ambil adalah miliknya, dan yang Allah berikan juga miliknya, dan semua itu nantinya akan berjalan sesuai dengan waktunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari perkataan ini kita bisa memahami bahwa musibah itu sesuatu yang biasa, semua akan berjalan seperti itu. Apabila ada kerabat kita yang meninggal, maka itu kepunyaan Allah. Allah mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Ketika ada orang yang datang, ya, lahir anak, itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rizki tersebut kepada manusia, hal biasa, dan semuanya akan berjalan seperti itu. Ada kehidupan, ada kematian, ada musibah, ada kenikmatan. Maka anggaplah musibah sebagai hal yang biasa. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa tegar menghadapi musibah, ingatlah musibah-musibah orang yang lebih parah dari kita. Apabila kita kena musibah, ya, lihat keadaan-keadaan orang lain yang di bawah kita, kita akan tegar menghadapi musibah itu. Misalnya ada orang, ya, yang terkena musibah rugi misalnya. Ada orang berbisnis rugi. Orang yang demikian jangan melihat orang yang berada di atasnya, ini orang teman saya ini kok selalu untung, ya, selalu saya selalu rugi terus. Jangan memandang orang yang di atas, tapi pandanglah orang yang di bawah. Misalnya mengatakan, alhamdulillah saya rugi harta saya saja, akidah saya masih baik, agama saya masih lurus, alhamdulillah, badan saya masih sehat. Ada orang-orang yang terkena musibah, bangkrut, sampai terkena stroke, sampai akhirnya melakukan kemaksiatan agar mendapatkan harta. Alhamdulillah saya tidak sampai seperti itu. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, kita akan tegar menghadapi musibah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatakan unduru ila man asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang keadaannya di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat orang-orang yang keadaannya di atas kalian. Fahuwa aljaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Dengan demikian kalian akan lebih mudah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meremehkan nikmatnya. Ya, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang benar. Kalau ada orang yang punya mobil, ya, mobil biasa, kemudian tetangganya ada mobil yang bagus mewah, kalau dia selalu melihat mobil tetangganya itu terus, maka dia akan menyepelekan nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa mobil. Tapi kalau dia melihat tetangga yang lain yang hanya punya motor, ya, maka dia akan mengatakan, alhamdulillah saya punya mobil. Walaupun tidak, ya. Apalagi kalau melihat ada orang yang tidak punya motor, hanya punya sepeda ontel, maka dia lebih bersyukur lagi, alhamdulillah masih punya mobil. Apalagi kalau melihat orang yang tidak punya sepeda ontel saja, ya, tidak punya sepeda ontel, berjalan. maka dia lebih bersyukur lagi. Inilah di antara cara yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa tegar dalam menghadapi musibah. Kemudian yang keempat, agar kita tegar menghadapi musibah, lihatlah nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepada kita saat kita ditimpa musibah. Jangan melihat yang negatif saja, lihat juga yang positif. Kalau misalnya kita ditimpa musibah, misalnya sedang sakit, ditimpa musibah sedang sakit, lihatlah nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Misalnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya rezeki untuk bisa berobat. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat secara rohani. Walaupun jasmani saya tidak sehat, sakit. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih bisa atau masih memberikan kesempatan saya untuk hidup dan beribadah kepada-Nya. Alhamdulillah mata saya masih bisa melihat. Alhamdulillah pikiran saya masih berputar, masih berpikir, bisa berpikir dengan baik. Alhamdulillah nadi saya masih berdetak. Ingat-ingatlah kenikmatan yang Allah berikan yang sangat banyak kepada kita. Dan kita walaupun ditimpa musibah, kalau kita hitung kenikmatan tersebut, tetap kita tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitung. Walaupun sedang dalam musibah. Ketika kita melihat nikmat-nikmat Allah yang sangat besar, walaupun kita terima musibah, ya, maka kita akan tegar. Alhamdulillah nikmat Allah yang lain masih banyak. Ini perlu kita ingat-ingat ketika kita tertimpa musibah, agar kita tegar dalam menghadapinya, agar kita menjadi orang-orang yang kuat, seorang mukmin yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjadikan seluruh keadaannya menjadi keadaan terbaik. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pola pikir yang lain yang apabila kita mengingatnya, apabila kita menghadirkannya saat terkena musibah, kita bisa merasakan manisnya musibah itu. Tidak hanya tegar, tapi bisa sampai pada derajat syukur. Bersyukur terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Dan inilah yang harusnya kita usahakan, karena ini derajat paling tinggi. Ketika seseorang bisa merasakan manisnya musibah, dan dengan keadaan dia bisa merasakan manisnya musibah, maka dia akan sampai pada derajat syukur terhadap musibah yang menimpa dia. Di antara caranya adalah dengan mengingat bahwa musibah bisa mendatangkan ujian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa musibah bisa mendatangkan ujian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat hal ini, maka kita akan bersyukur dengan adanya musibah tersebut. Karena antara pujian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, apabila dibandingkan dengan musibah, mana yang lebih besar manfaatnya bagi kita? Lebih besar pujian. Kalau kita bandingkan kita mendapatkan musibah, dan dengan musibah tersebut kita mendapatkan pujian dan kasih sayang Allah. Dengan kita tidak mendapatkan musibah tapi tidak mendapatkan pujian dan kasih sayang Allah, mana yang lebih bermanfaat bagi kita? Mendapatkan pujian. Yang lebih besar maslahatnya bagi kita adalah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, tapi dengan ujian tersebut kita mendapatkan pujian-pujian dan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mendapatkan pujian-pujian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah, ketika kita bersabar dalam menghadapinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 157 Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu. Wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menghadapinya dengan sabar. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, merekalah orang-orang yang mendapatkan shalawat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul, mereka itu orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang bersabar, dan yang ketiga ketika musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka akan mendapatkan banyak selawat dari Allah. Selawat dari Allah sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang yang demikian di hadapan para malaikat. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat ridha dan sangat cinta kepada orang tersebut. Wa rahmat. Dan orang tersebut mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah manisnya musibah. Dengan datangnya musibah Allah akan memuji-muji kita. Dengan datangnya musibah Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Dengan syarat apa? Bersabar. Dan kita selalu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, agar musibah terasa manis, ingatlah bahwa musibah bisa mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, bersabar. Kalau kita bersabar menghadapi musibah, Allah akan memberikan banyak pahala kepada kita. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya waddu ahlul afiyah yawmal qiyamah hina yuqta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarin." Orang-orang yang selalu selamat ketika di dunia, musibahnya sedikit. Ketika melihat orang-orang yang selalu terkena musibah mendapatkan pahala yang sangat besar, maka orang-orang yang selalu selamat tersebut, ya, musibahnya sedikit, dia berharap. Dia berharap kulitnya diiris-iris dengan pisau. Agar apa? Agar mendapatkan pahala seperti orang-orang yang banyak mendapatkan musibah. Jadi nanti di akhirat ya, ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah adalah orang-orang yang ketika di dunia musibah yang sedikit selalu selamat. Musibah yang sedikit. Ada juga ahlul bala, orang yang ketika di dunia banyak musibah yang menimpa dia, tapi dia bersabar. Di akhirat karena kesabarannya menghadapi musibah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala yang seperti ini kepada orang-orang yang ahlul afiyah tadi. Orang yang selalu selamat atau musibahnya sedikit. Ketika itu orang-orang yang musibahnya sedikit berangan-angan, seandainya ketika di dunia saya dulu diiris-iris kulit saya agar mendapatkan pahala-pahala yang sangat banyak. Maka ingatlah ini. Ingatlah bahwa musibah bisa mendatangkan pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa bersyukur mendapatkan musibah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala itu disertai dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, maka pahala semakin besar. Semakin kecil ujian, maka pahala yang kita dapatkan semakin kecil. Besarnya pahala itu berdasarkan besarnya ujian. Makanya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Dan dengan itu mereka pantas mendapatkan pahala yang paling besar. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amthal fal amthal. Kemudian orang yang terbaik setelah itu, kemudian orang yang terbaik setelah itu. Yubtala ar-rajulu 'ala hasabi dinihi. Orang akan dicoba, akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya biasanya semakin kuat. Kalau agamanya lemah, ujiannya juga tidak terlalu berat. Ustaz, kalau begitu pilih yang agamanya lemah saja. Biar tidak banyak ujian. Kita katakan al-ghunmu bil-ghunm. Ya, keuntungan itu ada risikonya. Keuntungan ada risikonya. Kalau kita ingin untung tidak banyak balap, maka risikonya kemuliaan kita tidak tinggi di hadapan Allah SWT. Kemuliaan kita di akhirat juga tidak tinggi. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang tinggi di akhirat dan di dunia, ya, maka risikonya akan banyak ujian. Seperti orang yang berbisnis, yang kemungkinan untungnya tinggi, kemungkinan ruginya juga besar. Begitu pula ketika kita bisnisnya kemungkinan ruginya sedikit, juga sebaliknya kemungkinan untungnya biasanya sedikit. Kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Kalau kita ingin kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada harganya. Harus banyak ujian. Sebagaimana para nabi dan rasul, mereka tidaklah mencapai derajat yang sangat tinggi tersebut kecuali dengan banyaknya ujian yang mereka hadapi selama hidup. Ingatlah bahwa dengan musibah kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar musibah terasa manis. Ingatlah bahwa dengan musibah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sangat banyak dan tidak ada jaminan amal-amal kita yang baik bisa menutupi dosa-dosa tersebut. Sehingga seringkali kita membutuhkan ujian-ujian agar Allah Subhanahu wa ta'ala melebur dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu." Tidak ada satu musibah pun kecuali dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosanya. Tidak ada satu musibah kecuali dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa orang yang terima musibah itu. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa musibah bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Dan ini keuntungan yang besar, maslahat yang sangat besar yang bisa didapatkan oleh orang yang terkena musibah dari musibahnya. Yang kelima, ingatlah bahwa di balik musibah banyak hikmah. Di balik musibah pasti banyak hikmah. Ini sangat berkaitan dengan penjelasan tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin hanya menginginkan keburukan dari musibah itu. Karena Allah Maha menyayangi hamba-Nya. Sehingga pasti di sana ada banyak sekali hikmah. Ketika kita bisa mencari-cari hikmah dari sebuah musibah, maka kita akan bisa mensyukuri musibah yang datang kepada kita. Apalagi kalau kita bisa mengumpulkan hikmah yang sangat banyak. Ini banyak terjadi ya. Ada orang yang asalnya bejat, lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauh dari masjid. Orang tersebut suka kemaksiatan, kemudian Allah kasih ujian. Dan akhirnya dengan ujian tersebut, langkahnya dalam keburukan terhenti. Dan ketika itulah dia merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya bertobat. Dan ini hikmah dari semua ujian dan musibah. Dan ini sangat besar sekali manfaatnya bagi seorang hamba. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada dia musibah, kapan dia akan sadar? Walaupun dia mendapatkan musibah tersebut, tapi manfaat yang dia dapatkan jauh lebih besar. Ada orang-orang yang tidak sadar kecuali dengan musibah. Dan ini tidak baik. Lebih tidak baik lagi, sudah ditimpa musibah, masih tidak sadar. Seperti sebagian orang yang ditimpa gempa, ditimpa tsunami, malah melakukan kesyirikan. Subhanallah. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tidak sadar. Salah dalam melakukan langkah. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian sendiri, karena kesalahan-kesalahan kalian sendiri. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Telah tampak kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, karena sebab perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia itulah akhirnya Allah murka. Karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka itulah Allah murka, apalagi kesyirikan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah murka, Allah jadikan ada gempa bumi. Allah gerakkan lempengan-lempengan bumi. Allah gerakkan. Allah datangkan tsunami. Walaupun itu proses alam, tapi Allah yang menggerakkan. Dan Allah menggerakkan sesuai dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya. Dan Allah sudah memberikan kepada kita peringatan-peringatan agar kita tidak terjatuh ke dalam musibah tersebut, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ingatlah bahwa musibah semakin berat apabila orangnya baik, itu pertanda tingginya kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah atau ujian yang berat apabila menimpa seorang yang saleh, seorang yang sudah baik keadaannya, maka itu pertanda kemuliaan dia yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda yang saya sebutkan tadi, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang paling baik setelahnya, kemudian orang yang paling baik setelahnya. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya kuat, maka balanya atau ujiannya akan kuat. Kalau agamanya lemah, maka ujiannya juga akan lemah. Ketika kita ingat akan hal ini, dan memang keadaan kita sudah berusaha untuk menerapkan syariat Islam dengan baik, maka musibah tersebut adalah pertanda kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengabarkan kepada kita, musibah ini adalah pertanda kemuliaanmu di sisiku, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, agar musibah terasa manis oleh kita, ingatlah bahwa musibah tersebut adalah pertanda akan datangnya kebahagiaan. Itu adalah pertanda akan datangnya kenikmatan. Karena apa? Karena di dunia tidak mungkin selalu musibah. Pasti ada perubahan keadaan. Pasti ada perubahan keadaan. Kalau keadaannya sudah jelas musibah, berarti nanti setelah itu adalah kenikmatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan akan disertai kemudahan. Sesungguhnya pada setiap kesulitan akan disertai kemudahan. Ketika kita menimpa musibah, maka ingatlah bahwa ini pertanda akan datangnya kenikmatanmu. Ketika seseorang berhasil menghadapi musibahnya dengan baik, maka banyak kenikmatan yang akan dia dapatkan setelah itu. Inilah beberapa hal yang bisa Anda sampaikan dalam kajian ini, ya, agar kita bisa tegar dalam menghadapi musibah, dan agar musibah yang menimpa kita bisa terasa manis, dan kita bisa syukur dengan jatuhnya musibah tersebut atau datangnya musibah itu. Tapi yang perlu di garis bawahi di sini, ketika kita berusaha untuk menjadikan musibah itu manis, bukan berarti kita mengharapkan musibah itu datang. Ini harus difahami dengan baik. Ketika ada musibah, kita berusaha menjadikan musibah itu manis. Kita berusaha menjadikan musibah tersebut sesuatu yang baik yang menjadikan kita bersyukur. Tapi bukan berarti kita mengharapkan dapatnya musibah. Bukan berarti kita boleh mengharapkan datangnya musibah. Karena apa? Karena kita belum tahu apakah kita kuat menghadapi musibah yang kita inginkan atau tidak. Ya, maka jangan sampai mengharapkan musibah datang kepada kita. Tapi kalau ada musibah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, maka kita hadapi dengan baik. Kita hadapi dengan sebaik mungkin dan jadikanlah kita pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Jika sesaat setelah musibah terjadi, seseorang masih belum rela tapi bersabar, setelah beberapa waktu kemudian baru bisa memahami makna musibah tersebut, kemudian dia bersyukur, apakah syukurnya masih dapat mendatangkan pahala dan menghapus dosa-dosa? Keadaan dia bersabar walaupun tidak rela, ya, walaupun tidak ridho, tapi dia bersabar. Dia berusaha tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hatinya ataupun dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Maka dengan seperti itu dia sudah mendapatkan pahala. Dia sudah mendapatkan pahala, dia juga sudah diampuni dosa-dosanya, ya, dia juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau dia bisa sampai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini sesuatu yang sangat sangat baik sekali dan menunjukkan ketinggian derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendatangkan kebaikan bagi seseorang itu cukup dengan bersabar. Ketika seseorang sudah bersabar, ya, dan akhirnya dia bisa mengontrol hatinya, bisa mengontrol lisannya, bisa mengontrol badannya untuk tidak menampakkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan banyak manfaat atau kebaikan-kebaikan dari sebuah musibah. Ya, dia disebut sebagai orang yang bersabar. Dia mendapatkan pujian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dihapuskan dosa-dosanya. Hanya saja ketinggian derajat dia masih kurang tinggi, lebih tinggi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di musibah itu. Afan, tadi Ustaz menyatakan bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lalu bagaimana dengan kisah Nabi Sulaiman yang berlimpah harta dan selalu senang hidupnya? Kita harus tahu, ya, bahwa cobaan itu tidak hanya musibah. cobaan bisa berubah nikmat. Bahkan seringkali orang bisa berhasil menghadapi cobaan yang berubah musibah. Tapi seringkali orang tidak berhasil ketika menghadapi cobaan yang berubah nikmat. Dan ini banyak contoh. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, dia sangat rajin untuk berdoa. Sangat rajin untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat rajin salat malam. Rajin ke masjid, rajin bersedekah. Tapi ketika bisnisnya sukses, dia merasa sudah tenang, sudah nyaman. Akhirnya seringkali sholat malamnya terlewat. Akhirnya dia membeli barang-barang yang menjadikan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sering tergoda ajakan-ajakan temannya untuk melawan kemaksiatan karena ada hartanya. Orang yang seperti ini tidak berhasil dalam menghadapi ujian berupa kenikmatan. Dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman dari sisi kenikmatan ini sangat besar. Kalau orang tersebut tidak kuat menghadapi ujian berupa nikmat seperti ini, maka dia akan terlena. Bayangkan ya, Nabi Sulaiman menguasai manusia dan menguasai alam jin, bahkan bisa berbicara dengan burung. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau orang ya, kalau seseorang tidak kuat menghadapi kenikmatan ini, maka dia bisa menjadi kufur, dia bisa menjadi sombong, dia bisa lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman ketika diuji dengan dipindahkannya kerajaan Ratu Bilqis ke hadapan matanya dalam seketika, bahkan kurang dari seketika. Setelah itu Nabi Sulaiman langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah sebagian dari karunia Rabbku. Itu kenikmatan yang sangat besar. "Liyabluwani ashkur am akfur." Kenikmatan yang sangat besar ini adalah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah aku malah kufur, meninggalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, bahwa musibah atau ujian itu tidak hanya berupa musibah saja. Ujian-ujian yang kita hadapi itu tidak hanya berupa musibah saja, tapi juga bisa berupa kenikmatan. Makanya sebenarnya ya, kita semuanya ini berada dalam ujian, berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa menghadapi ujian itu dengan baik atau tidak? Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Kehidupan nikmat, kematian musibah. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian. Ayyukum ahsanu 'amala, sehingga terlihat siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, makanya kita harus bisa menghadapi ujian ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersyukur ketika diuji dengan kenikmatan, dan menjadikan kita orang-orang yang bersabar ketika diuji dengan musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa beda musibah dengan azab? Ya, dalam bahasa hadis ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak membedakan antara musibah kepada orang yang baik dengan musibah kepada orang yang buruk. Ini bisa dipahami bahwa musibah itu umum. Musibah bisa bermakna ujian, musibah juga bisa bermakna hukuman. Ya. Sedangkan azab tidak. Azab khusus untuk hukuman saja. Adapun musibah, kalau kita melihat yang nas-nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada perbedaan antara musibah, sebutan musibah untuk ujian dan sebutan musibah untuk hukuman. Adapun azab itu khusus untuk hukuman saja. Sehingga kita bisa memahami bahwa musibah itu lebih umum. Musibah itu lebih umum. Sedangkan azab itu lebih khusus. Azab khusus untuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan musibah tidak demikian. Bisa jadi musibah menimpa orang yang baik sebagaimana musibah-musibah yang menimpa para nabi dan para rasul, menimpa para sahabat, menimpa para ulama, ya. Dan musibah-musibah yang menimpa mereka orang-orang yang baik, ya, karena ketaatan mereka itu adalah ujian yang bisa meningkatkan atau mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ujian yang berupa istidraj? Ya, istidraj adalah istilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Yang dimaksud dengan istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya karena kemaksiatan yang dia lakukan. Sebagai umpan, ya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya karena apa? Karena kemaksiatan. Jadi ada hamba-hamba Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak melakukan kemaksiatan, tapi tetap diberikan kenikmatan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah orang-orang kafir yang hidup saat ini ataupun saat yang lalu. Kita lihat mereka mendapatkan banyak kenikmatan. Bahkan ada beberapa negara kafir yang sedikit musibah, mereka bergelimang kenikmatan. Padahal mereka kafir, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu istidraj. Istidraj ini bahasa kasarannya ya umpan. Allah kasih umpan kepada mereka agar mereka menikmati kenikmatan itu sementara, kemudian setelah itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Ketika mereka selalu dalam kenikmatan, mereka tidak akan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat membahayakan. Kaum muslimin pun ada yang mendapatkan istidraj ini. Ada sebagian dari kaum muslimin yang selalu bermaksiat, tapi banyak nikmat. Orang yang demikian ya harusnya waspada. Jangan sampai dia mengira bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang baik. Buktinya Allah memuliakan dia. Jangan sampai beranggapan demikian. Karena kebaikan sesuatu itu bergantung kepada dalil, bukan kepada nikmat. Saya ulangi, kenikmatan itu sampai kepada seseorang bukan bergantung kepada kenikmatan yang sampai kepada seseorang itu tidak menunjukkan dia benar. Ya, kenikmatan yang sampai kepada seseorang itu tidak menunjukkan dia benar. Yang menunjukkan dia benar adalah apabila perbuatannya sesuai dengan dalil. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra mengatakan kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Semuanya, mereka dan mereka, mereka yang muslim dan mereka yang kafir, kami berikan nikmat. Semuanya kami berikan kenikmatan. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Dan tidaklah pemberian Rabbmu itu dihalangi dari seorang hamba pun. Semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenikmatan tersebut ada yang istidraj, ada yang benar, ada yang benar-benar kenikmatan yang baik. Ya. Jangan berprasangka seperti prasangkanya orang-orang kafir di zaman dahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza badalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Apabila seorang manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan kenikmatan, maka dia mengatakan aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi akram. Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza badalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahan. Ketika orang tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan rezekinya, maka dia beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Kalla. Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan itu. Tidak demikian. Tidak demikian. Kenikmatan bukanlah tanda bahwa perbuatan seseorang itu benar. Ada orang yang perbuatannya benar tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang perbuatannya salah tapi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi barometer yang hakiki dari kebenaran adalah sesuainya amalan tersebut dengan dalil. Apabila amalan yang sesuai dengan dalil, maka itulah yang benar. Ya. Apabila seseorang melakukan sesuatu amalan yang sesuai dengan dalil tapi mendapatkan cobaan, maka itu berubah, itu adalah ujian untuk memuliakan dirinya. Apabila ada orang yang melakukan amalan yang baik kemudian mendapatkan nikmat, maka itu benar-benar kenikmatan yang Allah berikan kepada dia untuk memuliakan dirinya. Ya. Apabila ada orang yang melakukan keburukan kemudian mendapatkan nikmat, maka itu adalah istidraj. Kalau ada orang yang melakukan keburukan kemudian mendapatkan musibah, maka itu adalah hukuman. Itulah azab yang Allah berikan kepada dia. Intinya kembalikan semuanya kepada dari ya. Adanya musibah, adanya nikmat, itu tidak menunjukkan kebenaran seseorang ya. Karena kebenaran itu barometernya adalah dalil, bukan kenikmatan. Apabila orang beriman diberikan musibah, bolehkah dia beranggapan ini sebuah dosa besar? Sangat boleh. Dan inilah yang harusnya kita kedepankan. Inilah yang harusnya kita kedepankan. Adapun hakikatnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman ketika mendapatkan musibah, yang harus dia kedepankan adalah su'udzon kepada dirinya dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa menjaga kebaikannya itu tidak ujub dan bisa bersabar menghadapi musibah. Juga bisa introspeksi diri, mungkin ada yang salah. Kalau dia tidak bisa menemukan kesalahan, tetap saja mungkin ada sesuatu yang tidak saya ketahui yang itu menjadikan dosa atau mendatangkan dosa kepada dia, sehingga Allah ingatkan. Allah ingin agar Allah bisa menghapuskan dosa-dosa dia dengan musibah itu. Intinya dia boleh beranggapan demikian, karena dengan anggapan tersebut ya, seseorang akan merasa terus ya, rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bisa tetap menjaga tingginya keimanan dia dan tingginya kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Ya, mohon maaf ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menyamakan ilmu ini dalam kehidupan kita hingga ajal menjemput kita, dan Allah pertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.